Ada kabar penting nih buat kalian para Gen Alpha atau adik-adik Gen Z yang masih sekolah. Mulai Sabtu 28 Maret 2026 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bakal resmi nerapin aturan baru. Intinya, akses media sosial buat anak di bawah 16 tahun bakal ditunda alias dibatasin ketat. Wah, ada apa nih tiba-tiba? Sini kita spill alasannya. Bukan buat bikin kudet, tapi demi mental health. Aturan baru yang dapat julukan PP Tunas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 ini, dibikin bukan karena pemerintah pengen kalian jadi kudet atau gaptek. Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Meutia Hafid, ngejelasin kalau kebijakan ini justru bentuk care pemerintah. Tujuannya simpel, mastiin mental dan psikologis kalian udah bener-bener ready sebelum nyemplung ke kerasnya dunia sosmed. Umur 16 tahun itu dianggap paling pas buat main sosmed. Ini bukan asal sebut, tapi udah lewat obrolan panjang bareng psikolog sampai ahli tumbuh kembang anak. Jelas Ibu Meutia. Kenapa sih harus nunggu 16 tahun? Dunia maya itu kadang bisa jadi tempat yang toksik dan penuh red flag. Kalau penggunanya belum cukup umur dan gak diawasin, resikonya ngeri banget. Mulai dari gampang kepapar konten negatif, kena mental gara-gara cyberbullying, rawan eksploitasi, sampai kecanduan scrolling yang ujung-ujungnya ngerusak mood dan kesehatan mental. Gak bisa bikin akun baru? Yang udah ada bakal kena sweeping. Efek dari aturan ini lumayan berasa nih. Nanti siapapun yang belum genap 16 tahun dipastikan gak bisa bikin akun baru. Semua aplikasi gede wajib masang sistem verifikasi umur yang super ketat. Siapa aja platform yang masuk daftar pantauan awal? Ada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, sampai Roblox. Bahkan kalau sistem mendeteksi ada akun yang usernya di bawah 16 tahun, akun itu berpotensi dibatasi atau malah dinonaktifkan. Beberapa platform kayak X dan Roblox kabarnya udah mulai adjust dan nurut sama aturan ini loh. Terus, gak boleh pakai internet sama sekali. Chill guys, tenang aja. Bukan berarti kalian disuruh balik ke zaman batu. Komdigi mastiin kalian tetap bisa pakai internet buat browsing tugas sekolah, belajar, atau sekedar komunikasi. Syaratnya cuma satu, harus tetap dalam pantauan orang tua atau wali. Lewat kebijakan ini, pemerintah juga ngajak orang tua dan pihak sekolah buat lebih hands-on demenin anak-anaknya beraktivitas di dunia digital. Jadi internetannya tetap jalan, tapi dengan cara yang jauh lebih aman dan smart. Gimana nih menurut kalian soal aturan baru ini? Setuju nggak? Nunggu Sweet 16 dulu baru eksis di sosmed. Coba share pendapat kalian ya.